Mad lazim harfi mushba adalah apabila di awal surat terdapat huruf-huruf yaitu nun, kof, swad, ain, sin, lam, kaf, mim, maka cara membacanya dibaca panjang 3 alif, kecuali huruf ain bisa dibaca 2 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke, kita baca bersama ya. Alif lam mim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Oke, kita baca bersama ya. Alif lam mim shad. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alif lam mim shad. Kaf ha ya ain shad. Oke, kita baca bersama ya. Kaf ha ya ain shad. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kaf ha ya ain shad. Ta sin mim. Oke, kita baca bersama ya. Ta sin mim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ta sin mim. Yasin. Oke, kita baca bersama ya. Yasin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yasin.